Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Fa'inna astaqal hadithi kitabullah wa akhwarul hadih hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar'u umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini kita masuki ke halaman 59 dalam Kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid. Tentu ini yang cetakan Darul Athar, Kairo. Kalau cetakan lain mungkin berbeda, dan pasti berbeda. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis, yaitu penulis Kitab Tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهما, لهما di sini yaitu Imam Bukhari dan Muslim, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dalam sebuah hadis Atban, hadis dari Atban, nanti ada keterangannya siapa ketua Atban. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dimana dengan ucapan itu dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya qauluhu walahuma ayil Bukhari Muslim, sebagai masa katakan tadi, yaitu dalam Imam Bukhari dan Muslim secara keseluruhan. Karena apa? Karena hadis ini merupakan potongan dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun Itban, namanya adalah Itban ibnu Malik ibnu Amr ibnu Ajlan al-Ansari dari Bani Salim ibnu Auf, salah seorang sahabat yang terkenal. Beliau wafat pada masa khilafah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Wa akhrajahu al-Bukhari fi sahihi bi sanadihi an Qatadah qala, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanadnya sebuah hadis dari Qatadah. Hadatsan Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adh radifuhu 'ala ar-rahli qala ya Mu'adh qala labbaik ya Rasulullah wa sa'adaik qala ya Mu'adh qala labbaik ya Rasulullah wa sa'adaik qala ya Mu'adh qala labbaik ya Rasulullah wa sa'adaik thalathan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah ta'ala 'ala an-nar. Qala ya Rasulullah, afala ukhbiru bihi an-nasu? Ukhbiru bihi an-nasa fayastabshiru? Qala idhal yattakilu. Fa akhbara biha Mu'adh 'inda mautihi ta'assuma. Jadi dalam hadis Bukhari dalam sahihnya, jadi bukan dalam kitab yang lain, bukan dalam Adab Mufrad atau yang lainnya, dengan sanadnya dari Qatadah, bahwasanya Anas bin Malik berkata bahwa Nabi SAW bersama Mu'ad yang berada di belakangnya, yaitu dibonceng di belakangnya, di atas sebuah tunggangan. Dalam hadis lain disebutkan di atas seekor keledai. Rasulullah SAW memanggil, hai Mu'ad. Maka Mu'ad menjawab, labbaik wa sa'adaik. Dan Rasulullah SAW memanggil sampai 3 kali. Tapi lihat, Mu'adz apakah kesal dipanggil sampai 3 kali? Tidak, tetap menjawab labbaik wa sa'daika ya Rasulullah. Ya, tetap menjawab dengan sopan santun. Kalau kita dipanggil sampai 3 kali, mungkin sudah akan lain ceritanya. Naon sih manggil-manggil? Ngobrol. Nah, begitu kalau kita ya. Maka kemudian Rasulullah SAW setelah 3 kali memanggil Mu'adz mengatakan, tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah dengan jujur, dengan benar dari hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka atasnya. Maka Mu'adz berkata, "Hai Rasulullah, bolehkah aku beritahukan ini kepada orang-orang agar mereka merasa gembira?" Maka Rasulullah SAW menjawab, kalau demikian mereka akan bersandar diri. Artinya bersandar hanya kepada perkataan la ilaha illallah saja dengan ikhlas dan tidak beramal atau tidak melaksanakan fastabiqul khairat. Ya, pada umat Islam itu tidak ada yang namanya umat Islam yang biasa-biasa saja. Yang ada diperintahkan untuk fastabiqul khairat. Tapi kemudian Mu'adz ibn Jabal rahimahullahu taala radhiyallahu anhu taala kemudian memberitahukan hadis ini ketika beliau akan wafat. Kenapa? Karena takut dosa. Dosa apa di sini? Dosa menutupi ilmu. Memang ada beberapa ilmu, para ulama juga menyebutkan bahwa di antara faedah hadis ini ada di antara ilmu yang boleh disembunyikan dari sebagian orang demi maslahat. Maksudnya sembunyikan apa? Tidak diajarkan kepada sebagian orang. Kenapa? Karena orang itu belum sampai makomnya ke situ. Makomnya maksudnya belum sampai pemahamannya. Sebagai contoh, orang yang baru tobat, baru hijrah yang benar ya, bukan hijrah dari kegelapan menuju kesesatan yang nyata ya, itu bukan hijrah namanya, tapi geser ke samping. Orang yang baru hijrah, baru akan hijrah, itu jangan kemudian diberitakan atau diajarkan tentang masalah khilafiyah. Ya. Kalau ditanya, ada beberapa pendapat. Terus demikian, akhirnya dia pusing sendiri. Ah, ternyata hijrah itu susah. Lebih baik saya tidak hijrah, gak susah. Kalau kepada orang yang demikian, yang awam, sangat awam, maka jawablah yang rajih menurut yang ditanya. Demikianlah para ulama mengajarkan kepada kita. Ya, itu maksudnya bukan berarti menutupi karena kita pelit, bukan. Tapi jangan sampai disalah fahami karena orang belum paham. Ya. Wasaqa bi sanadin akhar hadatsana Mu'tamar qala sami'tu abi qala sami'tu Anasan qala dhukira li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala jannah qala afala ubashirun nasa qala la inni akhafu an yattakilu. Jadi dari hadis yang lain ya, dari Anas bahwasanya dikatakan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, barang siapa bertemu Allah Subhanahu wa taala, kalau bertemu Allah berarti di mana ini? Belum tentu di surga. Di akhirat yang jelas, ya. Karena apa? Karena kan ketika seseorang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang laisa bainahu bainahu turjuman, itu kan bukan di surga. Tapi kalau melihat wajah Allah, itu baru di surga. Ya. Tapi kalau bertemu Allah, itu di akhirat. Belum tentu di surga. Belum tentu di surga ya. Barang siapa yang bertemu Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, pasti masuk surga. Maka Mu'adz berkata, "Bolehkah aku beritahu manusia atau bolehkah aku berikan kabar gembira kepada orang-orang?" Nabi mengatakan, "La, jangan. Inni akhafu ayyatakilu, aku takut mereka akan jadi berleha-leha." Istilahnya begitu. Ya, ah kan yang penting tidak syirik. Yang penting tidak syirik. Kan repot kalau sudah begitu. Ya. Qultu, Nah, kemudian pesyarah mengatakan fatabayyana bihadha siyaq makna syahadati an la ilaha illallah wa annaha tatadammanu tarka syirki liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlas. Maka jelaslah dengan penjelasan dengan hadis ini bahwa makna dari syahadat la ilaha illallah itu mencakup meninggalkan syirik bagi orang yang mengucapkannya dengan benar atau dengan jujur, yakin dan ikhlas. Jadi mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan sekedar demikian. Tapi pertama harus dengan sidq, dengan benar dalam hatinya. Kedua dengan yakin, ketiga dengan ikhlas. Dan ikhlas itu artinya adalah meninggalkan syirik. Ya, ikhlas di sini artinya adalah meninggalkan syirik. Kemudian Syaikhul Islam berkata dan juga yang lainnya tentang hadis ini dan yang lainnya, annaha fi man qalaha wa mata 'alaiha, bahwa hadis ini bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas la ilaha illallah. Kama ja'at muqayyadatan. Sebagaimana hadis-hadis ini juga itu muqayyadah, itu terikat, tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, tapi ada batasannya. Itu apa? Khalisan min qalbih, ikhlas dari hatinya. Maksudnya tidak ada syirik sedikit pun. Ghair syakin fiha, tanpa ada keraguan di dalamnya. Bisidqin wa yaqinin, dengan jujur, dengan benar dan dengan yakin. Karena kalau hanya mengucapkan tanpa keyakinan itu sama dengan orang munafik. Ya. Munafik itu kan qalu bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mengucapkan apa yang di mulutnya tidak sama dengan apa yang dalam hatinya. Fa inna haqiqata tauhidi injizabur ruhi ila Allah taala jumlatan. Karena sungguhnya hakikat tauhid itu adalah tertariknya ruh, ruh itu tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala secara global. Ya, jumlatan secara global. Jadi secara globalnya yang namanya tauhid itu hati itu tertarik kepada Allah, tidak kepada yang lain. Hati itu tergantung kepada Allah, bukan kepada yang lain. Faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah itu dengan ikhlas dari hatinya, dia pasti masuk surga. Kenapa? Ya anal ikhlasa huwa injizabul qalbi ila Allah taala bi ayyatuba minadh-dhunubi taubatan nasuha. Karena namanya ikhlas itu artinya adalah tertariknya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat dari segala dosa dengan taubat nasuha. Maka kalau kita lihat dari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini, orang yang tidak bertobat dari dosa-dosanya itu tauhidnya bermasalah. Ya, tauhidnya bermasalah. Karena apa? Karena tidak tertarik hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya tertarik kepada Allah, tentu setiap berdosa dia ingat Allah takut murka, maka dia bertobat. Itulah ikhlas. Ya. Bukan ikhlas yang namanya tauhid yang benar itu kemudian kan yang seperti setiap syirik kemudian berdosa terus dia anggap Allah tidak ada. Kalau demikian, ya, apalagi kalau sampai lebih takut kepada dosen dibandingkan kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada dosen tidak berani nyontek, ya kalau ada dosen tidak berani nyontek, kalau tidak ada berani. Nah, itu tauhidnya juga bermasalah. Fa idza mata 'ala tilkal hali nala dzalik. Jika orang itu mati dalam keadaan seperti tadi, maka akan mendapatkan itu, yaitu mendapatkan surga. Fa innahu qad tawatharatil ahadithu bi annahu yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan wa ma yazinu khardalatan wa ma yazinu dzarratan. Karena apa? Karena dalam hadis itu hadis sudah mutawatir disebutkan bahwa keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan yang beratnya satu syair. Syair itu sebiji gandum. Khardal, khardal itu jawawut di bawahnya gandum, dan ya, dan juga yang ada kebaikannya seberat zarrah, biji sawi. Atau kata orang sekarang, zarrah itu sebiji atom. Ya, tapi kalau dalam bahasa aslinya, zarrah itu adalah sebiji sawi. Artinya sedikit apapun kebaikan dari la ilaha illallah akan mengeluarkan seorang dari neraka. Ya. Wa tawatharat bi anna katsiran mimman yaqulu la ilaha illallah yadkhulun nar tsumma yakhruju minha. Kemudian juga banyak hadis yang mutawatir bahwa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian masuk neraka lalu keluar darinya. Ya. Wa tawatharat bi anna Allah harrama 'ala an-nari an ta'kula athar sujudi min ibni Adam. Kemudian juga hadis mutawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk memakan bekas sujud dari anak-anak manusia. Bekas sujud itu mana saja? Ya, ada berapa anggota sujud? 7 anggota sujud. Ya. Nah, itu paling utama adalah wajah. Ya, paling utama adalah wajah, tidak akan dibakar. Tapi kalau orang tidak pernah sujud, tidak pernah sholat, ya terbakar, ya. Faulai kanu yusalluna wa yasjuduna lillah. Mereka itu orang-orang yang melaksanakan sholat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawatarat bi annahu yahrumu 'ala an-nari man qala la ilaha illallah. Ya. Dan juga hadis mutawatir bahwa diharamkan bagi neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Lakinna ja'at muqayyadan bil quyudiz thiqal. Ini yang perlu digarisbawahi. Lakinna ja'at muqayyadatan bil quyudiz thiqal. Tapi hadis-hadis itu diikat atau dibatasi dengan batasan-batasan yang berat. Jadi bukan hanya sekedar ucapkan la ilaha illallah, tapi ada batasannya dan batasnya berat. Berat bagi siapa? Bagi yang tidak ikhlas tentunya. Ya. Dan bagi kebanyakan manusia. Karena kebanyakan manusia sulit untuk ikhlas. Wa aktsaru ma yaquluha la ya'riful ikhlas. Nah, ini dia sebutkan. Dan kebanyakan yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak tahu tentang ikhlas. Wa aktsaru man yaquluha inna ma yaquluha taqlidan aw 'adatan wa lam yukhalitul iman bi syasata qalbihi. Dan kebanyakan orang yang mengucapkannya itu mengucapkannya karena taklid, kebiasaan, dan iman itu ya tidak bercampur dengan cahaya hatinya. Iman itu tidak bercampur dengan cahaya hatinya. Bisyasa itu bukan hanya sekedar cahaya, biasanya dipakai untuk wajah, ya, berseri-seri. Itu bisyasah itu. Makanya berbeda dengan nur, ya. Jadi kalau bisyasah itu lebih kepada cahaya yang bentuknya majazi, ya, yang abstrak, bukan yang konkret, bukan yang real. Kalau yang real itu nur, dau, ya. Kalau bisyasah itu adalah yang majazi, ya, atau yang abstrak. Atau mungkin kalau bahasa kerennya adalah inner beauty. Ya, bisa sah itu. Kalau ada inner beauty, ada enggak inner handsome? Belum pernah dengar ya? Sama. Wa ghalibu man yuftinu 'indal mauti fil quburi amsalu haula. Dan mayoritas orang yang terfitnah ketika maut, ketika mati di dalam kuburnya adalah seperti mereka, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena taklid. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, orang yang ditanya tentang tiga hal, yaitu tentang apa? Rob, Rasul, dan Islam. Kebanyakan mereka mengatakan apa? Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengarkan orang-orang mengucapkan sesuatu lalu aku ikuti. Itu namanya apa? Taklid, ya. Dan taklid itu mencakup kepada orang awam, bahkan kepada orang yang sudah mengaku ngaji, Contohnya, kalau ustadku tidak mungkin salah. Repot kan? Repot. Ya. Bahkan kemudian tidak jarang pembelaannya itu malah membuat malu ustadznya. Itu karena taklid. Ya, dan kebanyakan manusia di alam dunia ini taklid. Walaupun taklid kepada hawa nafsunya sendiri. Wa ghalibu a'mali haula'i innama huwa taqlidun wa iqtida'un bi amsalihim. Dan mayoritas amalan mereka itu, yaitu mereka yang mendapatkan siksa kubur itu, kebanyakan adalah taklid dan mengikuti orang-orang yang seperti mereka juga. Yaitu apa? Si A mengucapkan itu, kita ucapkan. Terus demikian ya, berantai dari generasi ke generasi. Wa hum min aqrabin nas man min qawlihi ta'ala. Nah, mereka itu yang dekat dengan orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Kami mendapatkan nenek moyang kami seperti itu dan kami ikuti jejak mereka. Nah, ini ya, mengikuti apa? Ajaran nenek moyang. Jadi kalau ini kan, wah, itu tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, ini ya, sudah keluar demikian susah. Ya. Ya, Islam, tapi Islamnya harus sesuai dengan budaya. Ya. Ya, mau nusangsara, mau yang manapun, yang penting sesuai budaya. Kalau dulu ketika di Mesir ada yang ingin di antara mahasiswa-mahasiswa Mesir, Indonesia di Mesir, yang ingin mendengung-dengungkan Islam Melayu. Ya, Islam Melayu. Saya ketawakan waktu itu. Kenapa? Kamu tuh orang Madura bukan orang Melayu, saya bilang. Ya, harusnya bilang Islam Melayu itu orang Malaysia sana atau orang Riau atau orang Medan, Delhi. Ini orang Madura, orang Jawa Timur mengunjungi Islam Melayu. Ya, saya malu sebagai orang Sunda, karena saya juga orang Melayu juga sebenarnya. Akhirnya sekarang kemudian menjadi Islam Nusangsara. Ya. Nusangsara, dunia akhirat sangsara. Wahina idin fala munafata bainal hadis. Oleh karena itu, hadis-hadis itu tidak saling menafikan, tidak saling bertentangan. Maksudnya apa? Hadis yang mengucapkan la ilaha illallah itu pasti masuk surga dengan hadis yang mengatakan bahwa ada yang masuk neraka dulu baru keluar dari surga, itu tidak bertentangan. Karena apa? Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah itu ikhlas dari hatinya, dia akan bertobat dari dosa-dosa sehingga tidak akan masuk neraka. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau yang berdosa itu tentu orangnya tidak ikhlas. Karena namanya orang ikhlas itu akan melakukan apa yang diperintahkan. Ya. Seperti itu. Seperti antum semua kan ikhlas kuliah di ITB. Tugas apapun dikerjakan, betul tidak? Walaupun kadang terpaksa ya. Tapi diikhlaskan, ya. Kenapa? Daripada kena kena D, ya. Apalagi kena E. Gawat itu. Fa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tamin lam yakun fi hadhihi al-hal musirran ala dhanbin aslan. Nah, ini garis bawahi dengan tinta emas. Sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan dengan keyakinan yang sempurna, maka pada saat itu dia tidak akan sengaja untuk melakukan dosa dari awalnya. Jadi kalau ada orang sengaja melakukan dosa, berarti tauhidnya belum ikhlas. Orang pasti berdosa, tapi ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Ya, ini sudah tahu dosa sengaja. Ah, sekali-kali berbuat dosa, sekali-kali kok tiap hari, ya, dan setiap hari seperti minum obat sehari 3 kali. Kalau yang tidak sengaja, wah, biasalah. Contohnya. Papasan di jalan itu kan, aduh, gelis. Nah, itu kan nggak sengaja gitu ya. Langsung istighfar. Kalau ingat. Fa inna kamala ikhlasihi wa yaqinihi yujabu ayyakuna Allah ahabba ilahi min kulli syai. Karena dari kesempurnaan ikhlasnya dan keyakinannya, itu akan menjadikan Allah itu lebih dia cintai dari segala sesuatu pun, apalagi dari dosa. Ya. Fa idzan la yabqa fi qalbihi iradatun lima harramallah, oleh karena itu dalam hatinya tidak akan sedikit pun ada keinginan dari sesuatu yang Allah haramkan. Wala karahatun lima amarallah, dan sedikit pun tidak ada kebencian dari yang Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan itu masih merasa berat, berarti ikhlasnya masih kurang. Ya. Dia perintahkan untuk jangan mendekati zina contohnya. Tapi kemudian aduh berat. Nah, berarti ikhlasnya masih kurang. Diperintahkan untuk cepat-cepat. Cepat-cepat apa? Ya, Nabi mengucapkan man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kemudian Allah berfirman sebelumnya juga, wangkihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Kemudian aduh berat. Berarti sudahlah. Wa hadza walladhi yahrumu 'alan nar. Dan inilah orang yang diharamkan dari neraka. Wa in kanat lahu dhunubun qabla dhalik, walaupun sebelum itu dia punya dosa. Fa inna hadzal imani wa hadzal ikhlasi wa hadzihi at-taubatu wa hadzihi at-taubata. Ya, fa inna hadzal imana wa hadzal ikhlasa wa hadzat taubata wa hadza wa hadzal mahabbata wa hadzal yaqina la tasruqu lahu dhanban illa muhin anhu kama yamhu Allah lailu annaha. Jadi orang yang diharamkan neraka itu walaupun dulu dia punya dosa, tapi dengan iman ini, keikhlasan ini, dengan taubat ini, dengan kecintaan ini, dengan keyakinan ini, tidak meninggalkan sedikit pun dosa kecuali dihapuskan. Ya. Illa muha. Dihapuskan dosanya. Sebagaimana malam menghapuskan siang. Ya, kalau terbit malam kan siang sama sekali tidak ada bekasnya. Fa idza qalaha ala wajhil kamalil mani'i minasyirkil akbar wa asghari fa hadza ghairu musirrin ala dhanbin aslan. Tapi kalau kemudian diucapkan dengan sempurna yang menghalangi dari perbuatan syirik akbar dan asghar, maka dia tidak akan ya nekat, tidak akan terus-terusan untuk melakukan dosa sama sekali. Fayughfaru lahu wa yahrumu 'alan nar, maka dia diampuni lalu diharamkan atas neraka. Maksudnya diharamkan atas neraka ini apa? Dia tidak akan transit di neraka. Kalau pasti masuk surga, pasti masuk surganya. Ya. Masalahnya transit dulu tidak. Sebagaimana hadis yang banyak itu. Ya. Wa in qalaha ala wajhi khulusin bihi min asy-syirki al-akbari dun al-asghari wa lam ya'ti ba'daha man yunaqidu dhalik fa hadhihi al-hasanatu la yuqawmuha shay'un min as-sayyi'at. Jika dia mengucapkannya secara ikhlas dari syirik akbar, bukan, tapi masih ada syirik asgharnya, tapi kemudian setelah itu dia tidak membuat atau tidak melakukan hal yang merusak tauhidnya, maka sungguhnya kebaikannya ini tidak akan sama sekali dihalangi oleh keburukannya. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin ada orang melakukan syirik asghar, ya. Tapi kemudian setelah itu dia tidak melakukan hal-hal yang merusak syirik akbarnya, merusak apa? Merusak tauhidnya. Ya, maka kebaikan-kebaikannya ini itu tidak bisa dikalahkan oleh keburukannya yang tadi merupakan syirik asghar tadi. Ya, karena syirik asghar itu menggugurkan dosa, apa menggugur apa? Amal yang dia syiriknya saja. Tapi tidak menggugurkan amal yang lain. Tapi kalau syirik akbar menggugurkan Islamnya langsung. Maka seluruh amalan akan menjadi gugur. Fa yurajjihu biha mizanul hasanat. Dengan demikian maka timbangan kebaikannya menang. Kama fi hadisil bitaqah, sebagaimana dalam hadis bitaqah, ya. Fayahrumu 'alan-nar, maka haram atas neraka, walakinna tanqusu darajatuhu fil jannati biqadari dzunubih. Maka tapi kemudian apa? Walaupun dia masuk surga, namun derajatnya di bawah orang yang tadi, yang tidak melakukan syirik akbar dan asghar. Dia masuk surga juga, tidak masuk neraka, tapi derajatnya di bawah. Kenapa? Karena yang namanya surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Tentu yang paling tinggi yang tidak pernah melakukan syirik walaupun asghar, ya apalagi akbar. Nah, kalau yang hanya tidak melakukan syirik akbar, asghar masih dilakukan, tapi kemudian tidak melakukan hal-hal yang merusak syirik tauhidnya tersebut, maka dia tetap masuk surga, namun di bawah derajat yang tadi. Wa hadza bi khilafil man rajahat sayyi'atuhu bi hasanatih. Ini berbeda dengan orang yang keburukannya lebih banyak atau menang melawan kebaikannya. Wa mata musirran 'ala dzalik, dan dia mati dengan tetap melakukan keburukan tersebut. Contohnya mati sambil nyekik botol. Kalau botolnya botol minyak angin enggak apa-apa. Ya. Ini botolnya botol oplosan. Ya. Spiritus dioplos dengan autan, ya, ditambah dengan Pertamax turbo. Terus dengan apa? Dengan oli, ya, oli bekas truk. Diminum, ya. Kenapa? Gak tahu juga. Ya, saya kadang-kadang suka heran. Hampir setiap orang yang minum minuman oplosan itu pakai autan. Autan dipakai. Kan itu, ya kalau saya bodoh, tak menurut antum. Kenapa? Daripada pakai autan lebih baik racun tikus. Ya, biar cespleng ya. Sekali minum kan tidak menyusahkan orang. Ya, langsung dikubur aja, nggak perlu diobati dulu. Wa in qala la ilaha illallah wa khalasa biha min asy-syirk wal akbari lakinnahu lam yamut ala dzalik. Oh, fa innahu yastawjibu an-nar, maka dia wajib mendapatkan neraka walaupun mungkin tidak kekal dalamnya. Ya, selama masih ada tauhidnya. Wa qala al-qalqal, dia mengucapkan la ilaha illallah dan mengikhlaskannya dari syirik akbar, akan tapi dia tidak mati di atas la ilaha illallah itu, bal ata ba'da hadisayati rajahat ala hasanati tauhidihi fa inahu bi hali qaliha kana mukhlishan lakinahu ata bi dhunubin aw hanat laika tauhidul ikhlasi fa adhafathu wa qawiyat nal dhunubi hatta ahraqat dhalik bi khilafil mukhlisil mustaqim fa inna hasanatihi ta takunu illa rajihatan ala sayiatihi wa la yakunu misran ala sayiatin fa in mata ala dhalika dakhala jannah. Nah, jika dia mengucapkan la ilaha illallah dan mengikhlaskannya dari syirik akbar, akan tapi tidak mati di atas itu, bahkan setelah itu dia melakukan keburukan-keburukan yang kemudian keburukannya itu lebih banyak dibandingkan kebaikan tauhidnya, maka ketika dia mengucapkannya dia ikhlas, akan tapi ketika dia melakukan dosa-dosa, maka dosanya itu melemahkan ketauhidnya dan ikhlasnya. Sehingga apa? Sehingga api dosa-dosanya itu semakin menguat lalu membakarnya. Maksudnya begini. Awalnya dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tanpa berbuat syirik. Lalu dia berbuat dosa, tapi dosanya bukan dosa syirik, ya. Dosa yang lain lah. Mencuri, berbohong, sudah berbohong kemudian bohong lagi menutupi kebohongannya, karena biasanya orang bohong begitu kan, ya, sekali berbohong terus berbohong menutupi kebohongannya. Kemarin kemana? Sakit apa? Sakit demam. Sudah bohong dokter? Sudah. Apa kata dokter? Kan terus kan berbohong seperti itu, ya. Atau ta'aruf, tapi sampai 5 tahun ta'arufnya, itu bukan ta'aruf, itu namanya apa? tak kemplang ya. Dan sebagainya. Terus dia lakukan. Sehingga apa? Sehingga keburukannya, dosa-dosanya itu lebih banyak daripada kebaikan tauhidnya. Nah, pada saat itu tauhidnya menjadi lemah. Kalau tauhid lemah, maka api dari dosa-dosanya itu kemudian menjadi kuat, sehingga membakarnya. Dan api neraka itu akan membakarnya sampai dosa-dosanya habis. Setelah itu baru keluar dari surga, dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Orang masuk neraka masih mungkin keluar selama bertauhid. Tapi kalau sudah masuk surga, tidak akan pernah keluar lagi. Ya. Makanya kalau ada yang orang apa sahabat yang katakan ya, salah satu anggota badannya itu sudah di surga, pasti semuanya masuk surga, tidak mungkin sebagiannya. Ya. Apalagi kemudian Nabi SAW menyebutkan pernah mendengar sandal salah seorang sahabat itu di surga. Suara jejak sandalnya. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Ya. Orangnya masih hidup. Suara sandalnya sudah terdengar di surga. Ya. Apakah sandal Bilal itu lebih mahal daripada Eiger? Seorang budak belian, ya. Subhanallah. Namun berbeda dengan bihlafil mukhlis, berbeda dengan orang ikhlas yang yakin. Nah, orang yang ikhlas dan yakin itu kebaikannya pasti akan menang di atas keburukannya, dan dia tidak terus melakukan dosa. Maka jika dia terus dalam keyakinan tersebut, dia pasti masuk surga. Jadi tauhid itu adalah modal, modal utama, dan harus dijaga. Kalau tidak defisit, ya, defisit harus dikembangkan. Dikembangkan dengan apa? Dijaga dari syirik dan melakukan kebaikan-kebaikan. Rukun Islam jangan sampai terabaikan. Dosa-dosa jangan sampai dilakukan dengan sengaja. Kemudian amal-amal soleh terus ditingkatkan. Nah, itu namanya apa? Namanya mengembangkan modal dari tauhid ini. Diinvestasikan seperti itu. Jika tidak, maka akan defisit. Kalau sudah defisit, ya masuk neraka. Wa innama yakhafu 'alal mukhlisi ay ya'ti bi sayyi'atin rajihatin. Fa id'afu imanuhu fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqinin mani'in min jami' sayyi'at. Dikhawatirkan bagi orang yang ikhlas itu, ya. Dikhawatirkan apa? Dia melakukan satu keburukan yang besar atau keburukan yang menang di atas kebaikannya. Sehingga dengan itu melemahkan imannya menjadi lemah, maka dia tidak mengucapkannya itu dengan keikhlasan dan keyakinan yang akan menghalangi dia dari semua perbuatan buruk. Wa yakhsha 'alaihi min asy-syirkil akbar wal ashghar. Kemudian dia khawatirkan juga, ya, dia akan melakukan perbuatan syirik akbar dan asghar. Fa in salima min al-akbar baqiya ma'ahu min al-asghar. Jika dia selamat dari syirik akbar, maka tersisa baginya syirik asghar. Fa yudhifu ila dzalika sayyi'atin. Lalu kemudian syirik asgharnya ditambahkan kepada keburukan-keburukannya yang lain. Fatantumu ila hadza syirki, yang bergabung dengan syirik asghar ini, maka apa? Fayarjahu janib sayiat, sehingga keburukannya itu menjadi menang, menjadi lebih banyak. Maksudnya begini, orang awalnya melakukan mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Nah, kemudian kalau dia melakukan dosa-dosa yang banyak, yang lebih banyak daripada kebaikannya, maka pada saat itu imannya menjadi lemah. Kalau imannya menjadi lemah, maka ikhlasnya menjadi berkurang. Ya. Keyakinannya menjadi berkurang. Sehingga itu tidak menghalanginya dari api neraka. Okelah dia tidak melakukan syirik akbar. Tapi dia melakukan syirik asghar seperti riya dan sum'ah. Maka syirik asghornya itu ditambahkan kepada apa? kepada dosa-dosa yang lain. Dosa berbohong, dosa mencuri, dosa lain-lain ini ditambahkan pada Siddiq Asghar-nya ini, maka kemudian dosanya menjadi apa? Menjadi lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Ya. Pada saat itu maka dia tidak diharamkan dari atas api neraka. Ya. Jadi antum jangan dulu merasa apa? Jangan dulu merasa, ah kan saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah belajar tauhid, bahkan kitab tauhid sudah saya hafal. Ya. Tenang. Boro-boro tenang. Ya. Selama masih hidup dunia tidak akan tenang. Oh, bahwa begitu nanti kalau sudah mati tenang? Enggak juga. Siapa menjamin ketika dalam kubur kita tenang? Jadi keterangan itu di mana? Keterangan itu ketika salah satu kaki sudah masuk ke surga baru tenang. Setelah mati lebih tidak tenang lagi. Kenapa? Karena kita tidak ada kesempatan untuk memperbaiki amalan kita. Hanya tinggal nonton saja. Sebagaimana antum kalau sudah waktunya pembagian KHS kan tinggal pasrah. KHS apa? Ya kalau di sana istilahnya KHS, menunggu keluarnya rapot lah. Nunggu keluarnya IPK. Kan sudah tinggal pasrah kan? Sekarang ini kan waktunya untuk apa? Untuk memperbaiki nilai-nilai tersebut. Anggaplah kehidupan perkuliahan ini merupakan miniatur dari kehidupan dunia. Kenapa? Karena kalau sudah keluar ST contohnya ya, baik ST manis atau ST dingin, ya, itu kan sudah bisa dirubah lagi itu. Predikatnya apa? Kalau contoh lulus tapi IPK-nya 2,7, ya sudahlah, pasrah, ya, tidak bisa dirubah lagi. Padahal harapannya 3,7, melesetnya jauh ya. Fa'inna sayyati tud'iful imana wal yakina. Nah ini penting. Penting untuk diingat. Sesungguhnya keburukan-keburukan itu akan melemahkan iman dan yakin. Fa'idu'fu qawlu la ilaha illallah fayamta'nu ikhlasu bil qalbi. Maka melemahlah ucapan la ilaha illallah sehingga terhalanglah ikhlas di hatinya. Fayasirul mutakallimu bihakal hadhi wan abin na'im. Sehingga apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu karena tidak ikhlas bagaikan orang yang sedang mengigau atau orang sedang tidur, yaitu mengucapkannya tanpa sadar. Auman yuhassinu sautahu bi ayati mil Qur'an min ghairi dzauqin wa halawatin, atau bagaikan orang yang memperbagus suaranya ketika baca Al-Qur'an, baik dengan bayati, ya, dengan hijaz, ya, dengan soba, ya, baik itu jawab. Dengan itu perbaiki, tapi tidak faham sedikit pun isinya. Faha ulai lam yaquluha bi kamal sidqi wal yaqin. Mereka itu tidak mengucapkan dengan kesempurnaan, dengan kebenaran yang sempurna dan dengan keyakinan sempurna, hanya sekedar ucapan saja. Bal yatuna ba'da bi sayyi'atin tanqudu dzalik. Bahkan mereka setelah itu melakukan keburukan-keburukan yang merusak ucapannya tadi. Bahkan banyak orang mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Sambil melakukan keburukan. Banyak juga orang mengucapkan kalimat takbir seperti sekarang ini, tapi untuk apa? Untuk perbuatan buruk. Contohnya apa? Tawuran antar kampung, Allahu Akbar, yang saling membunuh sama muslim. Betul tidak? Ya. Mahasiswa ditilang oleh polisi karena enggak pakai helm. Allahu Akbar, saya ditilang kata dia. Nah, dia seliak. Enggak pakai helm ditilang. Bilang Allahu Akbar. Ya. Memerangi polisi. Banyak seperti itu. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah sambil maksiat, bukan hanya setelahnya. Bal yaquluha yaqulunaha min ghairi yaqinin wa sidqin. Mereka mengucapkannya tanpa keyakinan dan tanpa kebenaran. wa yamutuna ala dalik, dan mereka mati karena di atas itu. Walahum sayyi'atun katsiratun tamna'uhum min dukhul jannah, dan mereka mempunyai banyak keburukan yang menghalangi mereka dari masuk surga. Nauzubillah min dalik. Wa idza kathura dzunubu saqula ala lisani qauluha, jika dosa itu sudah banyak maka berat lidah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa qasal qalbu an qauliha, dan hati menjadi keras dari mengucapkannya. Wa karihal amal shaliha, dan kemudian dia benci kepada amal saleh. Wa thaqula alaihi sima'ul qur'an, berat baginya mendengarkan Quran. Ini apa sih? Ya. Apalagi belajar tahsin ya, dengar saja berat belajar tahsin. Kebanyakan yang belajar tahsin itu awalnya banyak, kesananya muntaber. Ya. Mundur tanpa berita. Dulu saja di Mesir yang ikut belajar tahsin dengan saya itu 120 orang awalnya. Mahasiswa ya, belajar Islam. Sampai akhir sisa berapa? 6. Yang tamat 1. Makanya kalau ada sepertinya belajar tahsin 4 orang itu terus-terus ya dengan konsisten, hebat. Hebat itu. Ya. Istabsyara bi dzikri ghairihi. Dia lebih gembira kalau diucapkan selain Al-Qur'an. Watma'anna ilal batil, tenang dengan kebatilan. Wastahla arfasu, dan merasa hal-hal buruk itu, hal-hal kotor itu satu yang manis. Ya. Seperti apa? Seperti ucapan-ucapannya, ucapan-ucapan sehari-hari itu pakai apa? Pakai kebun binatang gitu ya. Walaupun dipelesetkan, seperti apa? Anjrit gitu ya. Apa bedanya anjing dan anjrit? Anjing itu berkaki empat, kalau anjrit berkaki emprat ya. Wa mukhalatatu ahlil batil. Wa mukhalatatu ahlil batili, dan kemudian dia suka bergabung dengan orang-orang yang batil. Wa kariha mukhalatata ahlil haqqi, ahlil haqqi, dan dia benci bergaul dengan orang benar. Fa mithlu hadza idza qalaha qala bi lisanihi ma laysa fi qalbi. Orang yang seperti ini jika mengucapkan la ilaha illallah, ya hanya mengucapkan dengan lidahnya tapi tidak dengan hatinya. Wa bi fihi ma la yusaddiquhu 'amaluhu. Mengucapkan dengan mulutnya tapi amalannya tidak membenarkannya. Seperti apa? Seperti ingin bangun masjid, dalamnya ada, depannya ada kafe. Sekalian diskotik tempat biliar. Ya? Studio di situ ada sekalian. Nanti ketika tarawih diiringi dengan akustik. Kalau kata orang Sunda kagokedan gitu ya. Ya buat bukan orang Sunda bisa tanya ke orang Sunda apa maksudnya. Qala al-Hasan al-Basri, "Laisa al-imanu bitahalli wala bitamanni, walakin ma waqara fil qulubi wa sadaqatuhu al-a'mal, faman qala khairan wa 'amila khairan qubila minhu, wa man qala khairan wa 'amila syarran lam yuqbal minhu." Iman itu bukan hanya dengan kata-kata manis dan bukan dengan hanya angan-angan. Akan tapi iman itu apa yang tertanam dalam hati, yang dibuktikan dengan amal-amal. Barang siapa mengucapkan kebaikan dan mengabarkan kebaikan, maka diterima imannya. Barang siapa mengucapkan kebaikan tapi melakukan keburukan, maka tidak diterima imannya. Ya. Jangan ya di dunia maya bicaranya rohani. Di dunia nyata roh halus. Ya. Statusnya status rohani. Inboxnya inbox roh halus. Banyak seperti itu. Qala Bakar ibn Abdullah Al-Muzani, ya, Imam Muzani mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi kathrat siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbi." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mendahului kita karena banyak puasanya, juga tidak mendahului kita karena banyak salatnya. Akan tetapi Beliau itu mendahului kita dalam iman karena apa? Karena sesuatu yang tertanam dalam hatinya. Maka disebut sebagai as-siddiq. Ketika orang-orang ragu, beliau yakin. Ya. Ketika orang-orang ragu dalam masalah Isra Mi'raj, beliau yakin. Padahal belum mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman qala la ilaha illallah wa lam yaqum bimujabiha balik tasaba ma'a dhalika dhunuban wa kana shadiqan fi qawliha muqinan biha lakinna lahu dhunubun ad'afat sidqahu wa yaqinahu wa ndafa ila dhalika syirkul asgharu al-amali wa rajahat hadhihi sayyi'atu ala hadhihi hasanah wa mata musiran ala dhunub. Nah, ini juga bahaya. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak melakukan konsekuensinya, bahkan dengan mengucapkan la ilaha illallah itu dia melakukan dosa-dosa. Dia mengucapkannya dengan benar dalam hatinya dan dengan keyakinan, tapi dia mempunyai banyak dosa yang dosanya itu melemahkan kebenaran dan keyakinan hatinya, ditambah dengan syirik asghar dalam amalnya, maka keburukannya itu menjadi lebih besar dibandingkan kebaikannya, maka dia mati dalam melakukan dosa. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bi khilafi ma yaquluha bi yaqin wa sidqin, fa innahu imma alla yakuna musirran ala sayyi'atin aslan aw yakuna tauhiduhu almutadamminu li sidqihi wa yaqinihi rajjaha hasanatihi. Berbeda dengan orang yang mengucapkan dengan keyakinan dan kebenaran. Sungguhnya, nah, orang yang mengucapkan dengan keyakinan kebenaran, mengucapkan ayat Allah, yang pertama adalah dia tidak melakukan dosa sama sekali. Maksudnya tidak dengan sengaja. Yang kedua, ya, dia melakukan dosa, akan tetapi tauhidnya itu, ya, tauhid yang dengan jujur, dengan benar dan keyakinan dalam hatinya itu menang melawan dosa-dosanya karena dosanya tidak sedikit, dia tidak terlalu banyak, atau dia memohon ampun atas dosa-dosanya. Ya. Walladzina yadkhuluna an-nara mimman yaquluha lam yaquluha bisidqi wal yaqini at-tamaini al-munaqiyaini lisayiat aw lirujhaniha aqulaha waqtasabu ba'da dhalika si'atin rajahan ala hasanatihim thumma dha'afa lidhalika sidquhum wa yaqinuhum thumma lam yaquluha ba'da dhalika bisidqin wa yaqinin tamin li'anna dhunuba qad adha'afat dhalika sidqa wal yaqina min qulubihim. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masuk neraka, mereka tidak mengucapkannya dengan kebenaran dan keyakinan yang sempurna yang kemudian akan melawan keburukan-keburukannya tersebut, atau akan memenangkannya, atau dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut, setelah itu dia melakukan keburukan-keburukan yang lebih banyak daripada kebaikannya, sehingga dengan itu kebenaran dan keyakinannya menjelma. Kemudian dia tidak mengucapkannya setelah itu dengan yakin dan dengan kebenaran yang sempurna. Kenapa? Karena dosa-dosa itu telah melemahkan kebenaran dan keyakinannya dari hatinya. Jadi di sini, ikhwati fillah, dosa itu berpengaruh terhadap keyakinan kita terhadap tauhid. Semakin besar dosa yang kita lakukan, semakin melemahkan keyakinan kita terhadap tauhid. Bagaimana kalau begitu? Kita harus mulazamatul istighfar. Kita harus selalu beristighfar kepada Allah. Kalau kita jarang beristighfar, jarang bertobat kepada Allah, maka yakinlah tauhid kita akan lemah. Ya, dilemahkan oleh dosa-dosa kita sendiri. Faqauluha min mithla ula la yaqwa ala mahwi sayyiat. Fatarajjahu sayyiatihim ala hasanatihim. Intaha mulakhasan. Jadi ucapan mereka itu, ya, ucapan mereka tentang la ilaha illallah tidak mampu atau tidak kuat untuk menghapuskan dosa-dosa, sehingga dosa-dosa mereka itu menjadi lebih banyak daripada kebaikan mereka. Maka kalau agar tauhid kita itu mampu untuk melawan dosa-dosa kita, harus diiringi dengan istighfar, diiringi dengan taubatun nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hanya itu yang akan menghapuskan dosa kita. Ya. Hanya itu. Atau perbanyak amal soleh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha," dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan akan menghapuskannya. Terutama yang setahun sekali. Apa itu? Lailatul Qadar. Ya. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 10.000 bulan. Ya. Barang siapa mendapatkannya akan dihapus semua dosanya. Tapi kita 10 hari saja susah ya. Padahal cuma 10 hari loh. Padahal untuk mengejar dunia seumur hidup 10 hari untuk mengejar yang lebih baik 1000 bulan, isi kita 86 tahun ya. Kita belum tentu umur kita sampai 86 tahun. Belum tentu. Dan kalaupun sampai 86 tahun, memangnya berapa tahun kita beramalnya? Ya. Wa qad dzakara hadhihi katsirun minal ulama ka Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab wa ghairihima. Jadi perkataan tadi itu ya, sudah diucapkan oleh banyak ulama di antara Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab dan selain mereka. Qultu, pensyarah ini mengatakan, wa bima qarrarahu Syekhul Islami rahimahullahu taala tajtamul hadis. Nah, apa yang telah ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu sudah dikumpulkan dalam hadis-hadis. Qala wa fil hadithi dalilun ala annahu la yaqu fil imani an nutqu min ghairi i'tiqadin wa bil aqs. Dari, jadi hadis ini merupakan dalil bahwa iman itu tidak cukup dengan ucapan saja tanpa keyakinan dan juga sebaliknya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak cukup hanya keyakinan tanpa mengucapkan. Kalau hanya keyakinan tanpa mengucapkan, itu belum masuk Islam. Kalau hanya mengucapkan tanpa keyakinan, itu orang munafik. Wa fihi tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Dalam hadis itu juga terdapat pelajaran bahwa neraka diharamkan bagi orang yang tauhidnya sempurna. Wa fihi annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan lillahi ta'ala. Dalam hadis tersebut juga ada faedah bahwa amal itu tidak bermanfaat kecuali ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanbih kalau dalam bahasa Sunda artinya adalah tambahan. Tambihlah, ditambahan ya. Kalau dia bahasa Arab, tambih artinya adalah peringatan. Ya. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratih. Imam Qurtubi dalam tadhkirahnya mengatakan, qawlu bil hadith min iman ay min a'malil iman allati hiya min a'malil jawarih. Fayakunu fi dalalatul ala annal a'malil salihah minal iman. Maksud dari min iman ini adalah dari amal-amalan iman yang merupakan amalan anggota badan. Maka hadis ini merupakan petunjuk bahwa amal soleh termasuk daripada iman. Jadi tidak ada iman tanpa amal soleh. Wadalilu annahu aradal imana maqulnahu walam yurid mujarral imana alladhi huwa tawahidu wa nafis syirki wal ikhlasi biqalih la ilaha illallah ma fil hadithi nafsih min qawilhi akhriju. Jadi dalil bahwa yang maksud dengan iman itu adalah iman dengan amal soleh, bukannya iman dengan pengucapan ikhlas dari hatinya saja tanpa ada amal soleh. Bahwa dalam hadis itu ada sebuah perkataan akhriju, keluarkan. Keluarkan dari mana? Dari neraka. Summa ba'da dalika yaqbidu subhanahu qabdatan fayakhruju qauman lam ya'malu khairan qattun. Lalu Allah Subhanahu wa taala yaqbidu qabdatan, menggenggam satu genggaman. Maka dari genggaman tersebut keluarlah satu kaum yang sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan. Mereka beriman, tadi tidak pernah melakukan kebaikan. Ya, maka tetap masuk neraka dahulu. Ya. Yuridzalika bi allat tauhidil mujarradi minal a'mal. Nah, maksudnya ini adalah tauhid yang mujarrad, yang tidak, yang terlepas dari amal. Jadi bertauhid saja tidak pernah apa, tidak pernah berbuat baik, yaitu disebutkan sini qauman lam ya'malu khairan qattun. Maksudnya orang hanya bertauhid tapi tidak pernah beramal soleh. Ya. Intaha mulakhasan min syarhi Sunan Ibnu Majah. Ini merupakan peringkasan dari Sunan Ibnu Majah. Tapi ikhwati fillah, sampai di sini pembahasan kita yang cukup berat, ya. Hati-hati untuk memahaminya, kalau tidak paham bisa tanyakan. Wallahu taala alam. Ada yang mau bertanya? Nyanyi kenapa? Contohnya gimana? Kalau Allah sudah menjanjikan, ya kita berharap sesuai janji Allah. Seperti apa? Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Dan nikahkanlah, ya, orang-orang yang sendirian antara kalian dan orang yang soleh di antara budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan kalian, jika mereka miskin maka Allah mengayakan. Ini janji Allah. Kalau menikah akan dikayakan. Boleh berharap? Boleh. Sejauh mana? Ya, sejauh kita melakukan amalan tersebut. Tapi kemudian orang tidak menikah, mengharapkan kaya dari pernikahannya, tidak bisa. Harus nikah dulu. Begitu. Yakin. Harus yakin. Ya. Tidak. Tidak. Karena apa? Karena itu sudah. Kecuali kalau kita hanya hanya dunia oriented. Tapi kalau kita itu karena yakin, itu karena janji Allah, insya Allah tidak. Ya. Allah amin. Tapi ada pertanyaan di sini. Apakah seorang penuntut ilmu dunia tidak mendapat pujian dari Allah? Apa hanya ilmu akhirat saja orang itu mendapat pujian dari Allah? Ikhwati fillah. Kalau kita melihat perkataan para ulama, bahwasanya memang yang dimaksud dengan ilmu yang dipuji Allah itu adalah ilmu syariah. Kenapa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dengannya, Allah akan memfaqihkan dia dalam agama. Namun jika seorang kemudian mencari ilmu dunia dengan maksud mencari ridha Allah Subhanahu wa taala seperti upaya untuk memajukan umat Islam, untuk kebaikan Islam, maka itu akan menjadi amal jariah baginya. Ya, dan itu juga insyaallah termasuk kepada ilmu yang bermanfaat, walaupun tetap tidak seperti orang yang apa? Yang belajar ilmu syar'i. Namun tidak menjadi alasan bagi antum yang belajar ilmu dunia untuk nyebrang. Ya, contohnya sudah tingkat 7. Wah, sudahlah, saya berhenti tingkat saja. Mau kuliah di Jember contohnya. Ya, atau mau masuk ke Libya contohnya. Tidak juga seperti itu. Ya. Tetap saja belajarlah ilmu agama. Karena apa? Karena belum tentu tidak mesti ilmu agama itu yang pelik-pelik, yang dasar-dasar pun pelajari, diajarkan kepada anak-anak, itu tetap mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling mudah saja, jangan sampai anak-anak antum semuanya belajar Al-Fatihah dari orang lain. Kenapa? Dibaca setiap sholat dibaca, ngalirnya ke orang lain pahalanya, bukan orang tuanya. Apa enak gitu? Ya, minimal itu. Minimal anak-anak kenal tauhid dari kita. Ya, itu saja. Kalau masalah pelik-pelik itu urusan para ulama. Ya, bukan urusan kita. Wallahu a'lam. Ketika seorang mendapat sebuah kesulitan atau cobaan dalam menuntut ilmu dunia, mendapatkan pahala juga seperti menuntut ilmu akhirat. Kalau memang diniatkannya seperti tadi, ya, tetap tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang niatkan ikhlas karena Allah akan mendapatkan pahala. Ya. Walaupun nanti bertingkat-tingkat seperti yang diterangkan tadi. Untuk yang ketiga, bukan. Karena saya tidak mau menyebut nama di sini. Ya, saya menghindari menyebut nama. Orangnya masih hidup. Cuma jawabannya bukan. Ya. Secara apa namanya? Secara loyalitasnya bukan, ya. Cuman memang dekat dengan salah. Allah a'lam. Baik. Ada yang tanya lagi? Ya. Ini kok jadi laki-laki pada pakai kertas? Nanti besok-besok laki-laki pakai cadar lagi. Jika terpaksa melakukan dosa di ujian praktik yang ada kemaksiatannya, apa yang harus dilakukan? Aduh. Tergantung. Saya harus tahu dosanya apa, prakteknya apa, konsekuensinya apa. Ini tidak bisa di sakompet daunkeun. Dalam bahasa kerennya di generalisir, ya. Harus kasus per kasus hal seperti ini. Tidak bisa. Boleh. Tidak bisa. Ternyata dosanya. Dosanya kemudian menjadi dosa jariah. Ya jangan. Ya. Sebagai contoh lah. Membedah mayat itu dosa tidak? Dosa. Tapi penting tidak buat kedokteran? Penting. Maka lakukan. Ya. Kalaupun kadang-kadang ada apa namanya. Ada pengganti ya. Ada pengganti dari mayat. Pakai mayat asli dari orang-orang yang tidak dikenal, dibedah satu-satu, kemudian saat itu masuk-masukkan lagi, kuburkan, ya. Atau makanya mahal kedokteran zaman dulu, zaman sekarang sih enggak jauh beda maksudnya. Karena apa, ada untuk itu. Alam, sebagian ulama mengatakan boleh karena darurat, memang untuk dipelajari. Orang dokter laki-laki menolong seorang umahat melihat. Dosa tidak waktu itu? Dosa tidak? Karena bukan, kalau istrinya gak masalah ya. Ini bukan darurat. Tapi darurat. Makanya kasus per kasus tidak bisa digeneralisir. Boleh tidak? Dosanya apa? Perhatinya apa? Harus dilihat. Dan kemungkinan besar. Ya. Wallahu'ala. Dan kebaikan tawahid. Kebaikan tauhid. Kebaikan tauhid itu arti maksudnya adalah keikhlasan dan keyakinan mengucapkan kalimat tauhid sehingga melakukan amal soleh. Dari kajian tadi saya paham ia tidak akan masuk neraka, namun derajatnya di bawah. Apakah pemahaman saya itu benar? Ya. Besar, tapi kemudian dia bertobat. Berbeda, tentu tidak sengaja mengalahkan dosa besar. Sebagai contoh nyata, kita, nah, iya, itu saja. Satu kampus semua ini, semuanya, bandingkan dengan satu Imam Syafi'i, bisa mengalahkan tidak? Tidak, ya. Bahkan tidak sejengkal, itu baru Imam Syafi'inya saja. Namanya derajatnya berbeda itu wajar karena ada derajat-derajat. Allah Ta'ala menyuruh kita sampai finishnya, ya, berbeda. Makanya kan disitulah ada, ya, bersaing secara sehat di dalam beramal. Ada lagi foto? Oh, kalau di dunia ini. Firdaus sebuah nama dari tingkatan. Ada Firdaus, ada pintu Ar-Royan, surga yang tertinggi. Dari surga kita tahu ya, insyaallah. Mudah-mudahan, amin. Kalau tanya ke saya, saya sama. Gitu. Pas saya menjawab, hal-hal yang gaib. Sedangkan surga yang melihat, telinga tidak dan tidak pernah terdetik dalam hati. Pasti salah.